اللهم صل وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه سبحانه. الحمد لله، شكر كتابنا الله سبحانه وتعالى رجعت لما نبيه لك المنتبه كتاب والرزق اللي في المجال كتاب يكون كتاب هنا كتاب بداية البداية فهنا أن الذي مستدعى بداية الحمد لله بكتاب الشكور كما الله سبحانه وتعالى فلما قال لما نبيه لك المنتبه كتاب آدم لهم الله تعالى به untuk kita meneruskan kisah dan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dipilih oleh Allah, walaupun kita cukup di siang hari untuk mencari nafkah, untuk menjaga nafkah kita. Alhamdulillah kita dapat sama-sama berdoa untuk hidup kita, memberi waktu tiban dan waktu isyak untuk sama-sama kita mengenali tentang ilmu menegakkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut tadi dalam mukadimah kita iman tanah wajah di rahimah Allah, iaitu dalam kitab bidayah dan bidayah, dalam kitab permulaan dia dan bidayah. Kita dah sebut pada istilah yang lalu 2 minggu yang lepas, iaitulah tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan niat. Niat kita nak melakukan kebaikan dan kesempurnaan di batas tersebut akan diterima dengan sempurna dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga sebut pada istri yang lalu bahawa kita ini tidak dihalang oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dan kita sama sekali tidak ada dihalang dan syaitan juga tidak mahu berdetak dengan kita melakukan amal kebajikan agar kita mendatang untuk ilmu, untuk dapatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali dia tidak akan menghalang. Namun jika beliau ada salah satu enak nanti budaya yang beliau nak meningkatkan niat kita daripada tujuan untuk berjalan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi ditukar kepada berjalan ilmu kepada manusia, ditukar kepada Tuhan Ibu kerana dunia, ditukar kepada Tuhan Ibu asalnya nak menjauhkan, nak menjauhkan diri kita dari kerajaan, tapi kita datang ke Tuhan Ibu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Nampak orang-orang macam kita ini ahli syurga, tetapi hakikatnya kita ini ahli bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kita terpesong tersasar di perniagaan yang sebenarnya. Kemudian kata kita ada benda dua nama lima Allah pada malam ini kita baca di bukan lima panjang bukan lima kan. Dan kata juga bahawa manusia di dalam bentuk ilmu ini terbagi kepada tiga bahagian. Manusia itu ada tiga jenis golongan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan pengalamannya. Maka ini tiga golongan ini tak disebut dalam nas, tak disebut dalam Al-Quran, tetapi berdasarkan tajrimah, berdasarkan pengalaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, pencetus Islam yang menyatakan bahawa ada tiga jenis golongan orang yang bertunai ini. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang mencari ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan kemudian akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan menjadi akhirat. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, dia mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini bukti yang jelas kepada suaminya yang mana datang di mana-mana dunia, tapi mana dunia pun insyaAllah kalau dia hanya tujuan itu di mana-mana dunia pun dia akan pergi, dan di mana-mana tempat pun dia akan pergi, bagaimana pun yang banyak pun dia akan pergi sampai dia untuk tujuan apa, untuk dia menghindarkan diri dia daripada tadi dan untuk mencari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penat macam mana pun 5 minggu dalam kehidupan sehari aja, maka dalam waktu 24 jam itu mesti dia akan butuhkan waktu untuk dia pergi di dalam ini. Maka itu mungkin jelas, jelas kalau dia ini telah cukup kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertunai ilmu, maka Allah Ta'ala dia akan mudahkan segala urusannya. Terus kalau urusannya kemudahannya untuk bertunai ilmu, semua dalam sebab apa? Bertunai ilmu ini adalah perkara yang wajib sekali. Perkara yang paling utama. Man Allah dan dunia fa'alihi bin Ali. Wa man Allah dan al-akhirah fa'alihi bin Ali. Wa man Allah dan Allah fa'alihi bin Ali. Siapa yang nak kepada guna, maka dia menuju kepada ilmu. Dan siapa yang memerlukan kepada akhirat, maka dia juga kena ada ilmu. Dan siapa yang nak kepada berdua-dua di tempat ini, kedua-dua alat ini, maka dia juga kena ada ilmu. Ada dua ulama kata, وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ. Ada dua ulama yang kata begitu. Riwayat apa yang nak dunia, maka dia berkenalah dalam Al-Quran. So, siapa yang nak kepada akhirat, maka dia berkenalah dalam Al-Quran. Dan setiap orang yang nak kedua-dua yang kenal tahu Al-Quran. Dan kita ini kenal tahu Al-Quran. Baru kurang, kita ini kenal kata Al-Quran. Kita ini belajar tentang Al-Quran. Dengung panjang pendek kita, kita kenal tahu Al-Quran. Sedih kalau kita ini anak cucu dan ramai. Tapi Al-Quran tak pandai kita baca. Terus kadang-kadang kita ini kan tak pandai nak baca. Kita buat-buat pandai nak baca. Aku sedih. Buat-buat pandai baca. Orang macam yang cik kita buka mulut sama bunyi yang cik kan. Wal Quran hati kita bunyi kan. Semua dia tak tahu. Wow, sama nak. No. Puruh juga macam mana. Dia tak tahu. Puruh macam mana. Letih juga. Sebab ini dia pergi satu masjid tu. Ada orang pakcik main jumpa dia. Dia kata tak boleh lah saya nak ambil. Tak nak Fatihah. Dia kata insyaAllah boleh pakcik baca. Kalau saya nak Fatihah tak boleh. Saya macam saya nak Fatihah dia baca. Bolehlah baca ayat seperti itu. Pada beberapa kesalahan yang dia baca. Kemudian dia kata, Ustaz, sebenarnya saya ni, pakcik ni tahu baca Fatihah. Hak ni semua tak tahu. Dan hak ni bukan tak kuat. Dia maksudnya dia yang punya Allah kat sini sebut. Tapi tak tahu. Buruk hak macam mana. Lah macam mana. Tak tahu tu. Itu tak buruk tu. Maksudnya tak tahu. Nak kata buruk-buruk dalam Ustaz. Allah Allah sedih tempat. Kalau kita ni, dah tak ada semua. Maka kita tak perlu lihat. Macam mana anak kita ni, kita melihat tak masuk. Kita suruh semayang, dia tak semayang, dia buat malam-malam. Kalau kita suruh dia belajar, dia tak nak belajar. Kita suruh dia memerlukan, dia tak nak memerlukan. Sebab apa perpuncan daripada kita yang tidak mungkin beratkan tentang ilmu yang atas, paling atas. Kalau di atas dalam kehidupan kita, ilmu pahamai yang kita kena tahu, yang kita kena kenal. Kalau kita kena faham, yang kita kena tutup. Dan kita rasa kewajipan. Kalau kita tak pergi untuk ilmu, kita kena rasa bersalah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kehidupan kita pula dari ini. Sebab itulah yang akan membantu kita ke arah yang benar. Ke arah yang tidak benar dan memerlukan di antara benar yang baik dan semua. Maka yang pertama tadi, golongan mereka yang telah mereka dari biuk dan semangat untuk ilmu itu wajib. Kita kena tahu tentang ilmu syariat, kita kena tahu tentang akidah, kita kena tahu tentang tasawuf, kita kena tahu tentang akhlak. Maka kita nak ada juga tiga golongan. Golongan yang pertama yang mendapat kepada dapat ilmu, kita rahmat, kita dapat keampunan kepada Allah SWT. Dalam dengan dia untuk ilmu kerana semata-mata tak berdua kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu orang kata pencapaian yang tinggi. Kita orang ni kan juga ilmu kita nak apa. Tentu kita nak tengok orang ustaz tak apa orang ni. Kita nak tengok orang muka yang kita dah nak nak kita juga. Haa, nak tengok dulu. Kemudian yang kedua nak tengok. Dia cakap macam mana? Cakap, gantap, kalau tak cakap. Nak tengok dulu. Tak tahu di mana orang tahu. Dia kadang-kadang dia tengok kat sang itu. Itu yang pertama maksudnya dia bukan datang tak pun nak kutip lagi. Nak kutip lagi daripada apa yang disampaikan untuk dia beri manfaat. Ada teman dia buka ilmu ini nak dia tawadat, nak kepada tawadat. Ada teman untuk ilmu ini nak supaya dia tahu kata dia tu alim dan nak orang yang tahu juga kata dia tu rugi kepada orang lain. Dan ada juga yang dua ini makhluk Tuhan itu kerana tak mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua itu adalah untuk ulama tasawuf, untuk ulama-ulama yang sufi yang menanggungkan benar dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu kita terpindah semata-mata makhluk kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah Taala itu menandaki semua. Maka kita buat amal nak kepada pahala. Kalau menurut kalau kita pahala itu biasa, bila kita nak pahala dalam bahagian dalam rumah dan rumah dapat satu dapat pahala. Kalau kita main di masjid, orang mana orang lagi ataupun pahala yang kita dapat 20 pahala. Kita nak kepada pahala. Tetapi kalau orang yang khawal itu khusus, maksudnya orang yang benar-benar nak mencari kelebaan Allah Subhanahu Wa Taala yang antara mukhabbin yang dekat sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mengharap kepada pahala, tapi dia mengharap kepada kasih sayang Allah, mengharap kepada rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbilani anta maqsudi wa ridaka tamkuni. Rabbilani Tuhan aku, engkau lah tujuan aku. Lailahi anta maqsudi wa ridaka tamkuni. Dan redha engkau lah yang aku tuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimah ini kita sedang menyebut dalam sesuatu yang berzikir. Ilahi anta maqsudi wa ridaka tamkuni. Dan Tuhanmu sesungguhnya engkau lah tujuan aku. Aku hidupku kerana kamu Allah Ta'ala. Aku dihidupkan, aku dimandikan, aku makan, aku pakai baju, aku main semayang, aku bekerja. Semua kerana kamu tujuan. Ilahi anta maqsud, kamu adalah tujuan aku. Wallahu mantuni, dan tujuan semua ini aku tak nak yang lain, hanyalah semata redha engkau. Bila kata redha, kita tak nanti banyak amal. Tak lebih banyak amal. Tapi Allah Ta'ala redha dengan kehidupan kita yang ikat, walaupun kita ada amal, Allah Ta'ala boleh masukkan kita ke dalam surga Allah. Jadi kita ada kena nak berdoa, ya Allah, dengan surga Allah dan aku. Redha anak-anak aku. Kerana semua kehidupan aku ini tak daripada aku makan sampai aku, semua kehidupan dalam seharian aku oleh Tuhan berkatkan. Agar dulu kita terbuka dan paling utama kita terbuka. Maka kalaulah persoalan itu, dia berkata itu semata-mata nak menutup rata Allah. Kita bisa pun dia itu akan diberikan putus, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelapangan, diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan. Sebab apa? Ramai di kalangan para ulama di agama yang kita punya nama itu, dia dulu nanti Al-Azhar, dia punya apa? Baca buku minum tanah. Dia baca itu tak ada lampu sepadar, dia tinggi minum tanah. Lampu sepadar, dia tinggi minum tanah. Dia tak mengaji, dia tak ada. Dia orang kata dalam istilah kita tu siap lah. Untuk siap ini kita akan dikehendak. Tapi di sisi Allah besar pahala, dia ada kutip-kutip di hijau. Untuk kutip-kutip apa yang bentuk dalam masjid, dia penuh kaku, mana orang buka pintu, apa semua ni. Dia tu siap. Maka, dia ada seorang nama yang dia menarik kita nama sampai sekarang orang menyebutkan dalam bidang bahasa. Saya ingat nama dia. Dia ada isi minyak tanah. Dia ada isi minyak tanah. Kemudian, dia tersedak. No, dia tersedak dengan satu kalimah yang baru begitu menusuk satu dengan nombor pedas. Walaupun pedas kita datang, semua kita datang hari ini duduk dan menjadikan 20-20 tahun. Lebih lama daripada anak murid yang pun, tapi hari tak pandai itu. Haa, tak pandai itu. Dia tak daripada ibu. Mula daripada saat itu, dia berhenti dan dia belajar dalam usia yang 40 tahun. Dan usia dia dah lama dalam kita ni letak tu dah sekarat kan dalam 40. Kalau nak menghafal ni kita kena untuk mudah. Dan bawa sebelum balik ni dia hafal Quran insyaAllah. Dan nak syifil hajar kepada para ulama. Kalau kita menghafal untuk mudah seperti mana kita tulis di batu, kita bahas di batu. Dan nak syifil hajar. Maka kita cedul kalian ke dia ni kena habuk ke apa dan tak pecah tak hilang. Tapi kalaulah kita ini tulis di bagian, no, mayanya itu kita, maksudnya akan terpadam. So, kalau mayanya itu akan terpadam. Kita pun berapa kita pun sambung-sambung sikit dan hilang macam itu. Kita ini kalau orang berdua, saya tak kuat lagi lah. No, siapa yang kuat. No, siapa yang berdua ini yang menghafal, seperti mana dia menghafal ini. No, kalau nak makan ni dan ni, dia ni tak nak buat apa. No? Maksud, belum gelap pun, gelap tempuh pun, gelap belum, gelap tempuh. Maksud, orang tak ada apa yang dekat. Tapi kalau budak-budak sampai 10 yang dekat. Dengan kita berhajat dulu, dia anak kita ni tinggal hantar untuk dengan Tuhan, rapat dan cantik. No? Umur anak pantun, tapi bagi tulis lagi juga. Macam Tuhan seperti itu. Banyak tulis Tuhan, sampai dalam Tuhan, sampai umur 15 dan 20. Dan nak kira itu apa lah sana. Dalam Al-Quran kita menunjuk umum pada SPM itu apa sebenarnya. Kalau SPM itu pengalaman dalam kawan-kawan saya yang menjadi hafiz ni, SPM dia skor semua ni. Yang kini orang yang dapat diri. Baru bijik, baru peta semua yang dapat diri-diri. Sebab Al-Quran pun yang dapat. Takkan yang orang yang kini orang tak dapat. Yang kini orang ni, dia ucapak dia pula luar. Maka berlaku tadi, dia anggap, walaupun umurnya tak perlu. Dunia dia dah kurang, dah orang kata dah nampak lah. Tapi dengan keadamannya, nak berjalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia yang tua dan masa yang tidak, dia menjadi seorang ulama yang berhubungkan diri. Itu sampai sekarang orang untuk kita. Sama juga, penjaga kita Ibn Hajar Al-Haytani. Juga Ibn Hajar Al-Aqbalan, ada dua Ibn Hajar dalam Al-Fat Imam Al-Syafi'i. Dia mengajar Al-Qalabi dua pakar dalam bidang apa itu? Bidang hadis. Kalau Ibn Hajar Al-Haytani, dia pakar dalam bidang fiqh. Sama juga, dia ni umur tua baru lagi. Dia umur tua baru lagi. Tapi Alhamdulillah, satu Ibn Hajar juga disebut Ibn Hajar, anak kepada Batu. Hajar ni Batu. Hajar pun Batu. Sebab dia tengok ayah ni jatuh titik atas Batu. Nama-nama lepuk tak. Belum tu, belum tu. Maka dia pun ambil resah tu. Aku tu walaupun dah tua, aku lagi setiap hari, lagi musuh hafal sikit-sikit. InsyaAllah akan menjadi banyak. Akan menjadi satu kebangkatan yang banyak dan aku akan pandai juga satu hal ini. Maka itu yang kita nak pakai. Kan dah pakcik dah tua orang main tak tahu apa-apa, nak ikut lah, tak tahu apa. Nama Tuhan kita kena ada tekad dan kita ni ada masa lagi. Yang Allah akan berikan kepada kita, insyaAllah Allah SWT boleh diberikan kepada tu siapa yang ada ilmu, kalau Allah SWT nak berikan kepada kita. Maka sebab tu lah Ibn Hajar Al-Haytani boleh sebutkan dunia juga dalam dunia fiqah Imam Syafi'i. Dalam bahasa Al-Quran ini tersebut Syaikhan, dua orang itu tak lain tak bukan Ibn Hajar Al-Haytani yang pakar dalam bidang bahasa Imam Syafi'i yang dia menunjukkan ulama-ulama selepas daripada dia. Jadi dia berusaha. Kita ada masalah juga dalam tentang berdiri anak kita. Allah lebih bulat dengan orang kata tak nak cakap sama semua orang yang tahu ada dekat. Sejak kita, sejak kita kita tak kita. Maka kita ada kesesak ayah yang berusaha di atas batu. Kita semua usaha cara usaha, kita doa cara berdoa, kita nasihat cara nasihat, kita suruh orang pula dan lihat dia. Dan kita minta di tempat yang ada oleh kita yang kita cari kawan diri dia supaya dia kawan dengan orang yang baik. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan juga apa yang kita hajatkan, apa yang kita usahakan. Yang penting kita kena usaha. Teruskan usaha dan sama juga kita kita Tuhan bumi. Walaupun agak terlewat tapi kita tetap usaha. Maka Allah Ta'ala tetap juga akan berikan kepada kita. Baik, yang pertama yang kita juga alamkan tadi, dia yang mendapat rasa yang baik dan orang yang beruntung dalam kita ini niat untuk ibu dan kepada Allah. Tak tahu bukan kerana lain. Kerana kita niat kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan susun pergerakan kita, susun gerak langkah kita supaya kita menjadi orang yang berguna dan ilmu yang kita dapat, dapat nafihun diwai, nafihun diwai. Kita akan bermanfaat kepada orang yang tidak. Dan yang kedua kata Ibn Al-Qayyim lagi. Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia. Dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sedari. Dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dihadapinya dan kehinaan maksudnya. Maka Orang ini tak. Orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Kalau di dalam dia mati sebelum sempat bertobat, maka dibimbangi dia akan mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusan yang tergelak, tergelaklah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita kena arwah ini ialah orang yang mencari ilmu nak mencapai keuntungan dunia, nak mendapat pandai dia menjadi menjadi dalam bidang tak kata kalau kita nak kepada kemewahan tak ada kemewahan juga tak kata, tetapi kalau semata-mata itu kita untuk ilmu lebih menjadi dalam bidang agama. Kalau kita fokus tentang kita menjadi apa ni di apa ni di kuliah-kuliah ataupun kita belajar tentang agama ini untuk mencapai pangkat ataupun kemewahan dunia yang bersifat sementara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala susah juga akan beri kepada kepada kita. Kalau kita itu selalu menurut, kalau kita itu tak uang dan bincang dan tak ada apa kerja pun tak ada apa semua, kita rajin dan mesti kita. Kita rajin dan mesti akan juga semua surah tunjuk ke orang dan kita dan mesti. Kalau tak ada orang lagi, no. Olimpik ini, Olimpik ini fungsi, Olimpik ini semua semua. Sebab apa? Kita nak kepada pangkat, hadir dari perempuan itu untuk dapat pangkat. Dapat atau tak? Dapat. No, insya Allah dapat. Isi bawah. Setiap pagi, main kuat lampu. Isi bawah. No. Isi bawah dalam bulan 40 hari ke. Kalau pantang itu 40 hari, 40 lah. Isi bawah setiap hari, main kuat pintu, main kuat lampu, main kuat telefon. Nah, InsyaAllah akan dapat tahu. Sebab apa? Orang tengok kita lagi, orang tengok kita lagi berubah macam. Kalau begitu lah, tujuan kita. Memang orang itu tak mampu nak kita. Orang itu tak mampu nak tengok. Kami juga kerja untuk apa? Siapa itu kan untuk iPhone, kamu mana itu untuk iPhone untuk apa? Orang tak mampu nak tutup. Kalau dia tak terlupan di benda dalam hati, dan benda tak nampak. Bila benda tak nampak, Allah Ta'ala saja yang boleh tahu ini. Maka dia mempunyai apa saja dengan dia nantinya. Maka di sana dia akan hidup keikhlasan. Sedangkan dalam masa kita ini nak buat benda itu sama ada kita ikhlas sungguh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita ini hanyalah semata-mata nak kepada rahmat dunia. Sebab kalau kita melihat cara ulama-ulama silam, maka cara ulama-ulama silam mereka tidak ada pekerjaan yang khusus. Dalam contohlah nanti Pak Adamo ini boleh dipersyarah, no, dia bagi cikgu dan dia dipetak 5 minggu sebulan ke 6 minggu sebulan. Maksud kata, dia mati tu kerana nak dapat janji. Tapi ulama dah tu bayangkan, mesti hebat. Boleh kata-kata dengan ulama yang ada di ada sekarang ini, yang mana mereka tak ditawar dan pun dengan benda tetap. Tak tahu, itu kan benda itu. Kecil pun tak tahu, itu tu. Imam Syafi'i, Masya Allah, imam yang paling dekat dan tidak ada dalam para ulama ada orang yang mampu sampai tahap pengkepahaman itu seperti dengan imam Syafi'i wa rahimahullah. Ada orang hafal, hafal beratus ribu hadis. Bukan Al-Quran, Al-Quran itu terbiasa. Kita lagi mudah nak hafal. Lagi mudah nak hafal Quran, nak buat MP3 ada, MP4 ada, MP5 pun ada. No? iPad ada, iPod ada, semua ada. Maksudnya dalam surah Quran, dalam tu kita boleh sumpah macam-macam jadi semua dalam tu. Tapi kita tetap tak boleh sendiri hebat pun dengan umat dahulu yang tak ada langsung dari sistem no? Tak tahu boleh sisi pun maklumat. No, dalam buku pun tak mampu nak tulis. No, tak mampu nak tulis pun. Bukan macam ni. No, dia ada darah dia. Dia ada darah dia. Dalam dia yang dia, dia juga di atas atas tangan, kelebihan juga dia juga di atas tapak tangan. Tunggu sempat. Tunggu sempat. Bukan lagi tengok tahun pulau tu, wajah buruk. Tunggu wajah tu, tunggu yang dia buat. Lalu tu, orang rumah kat sini, tunggu yang dia. Haa, rumah lagi tu dia darah. Ada untuk tak ni, dia belum darah. Tunggu dia darah. Tapi dia tengok rumah, tunggu. Dia balik, tunggu, tunggu balik. Ada darah tu. Jadi dia tak darah, dia balik. Ah, itu kan buat ni, itu kan buat kan ni, itu kan buat kan ni. Yo, lo boleh yo, no. Dengan itu, ni. Apa yang dah apa? Lepas kita tu, masih kita tak apa tak saya ni apa pun. Aku tu pusing. Ibu tu tinggal apa nama kita tak? Betul, apa yang tu? Kamu pun satu dekat awal kita tak. maka Umar itu sebut satu-satu apa yang diajarkan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Maka Imam Malik tengok pegangan tu dan terus tersebut dengan kesempatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang boleh menghafal kitab muwatta' hadis-hadis yang lebih daripada ribuan hadis dalam masa seminggu sahaja. So, ribuan hadis perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah. No? Kitab muwatta' itu juga oleh Imam Malik. So, perjalanan dia daripada Mekah ke Madinah dalam beberapa hari. No? Dalam beberapa hari dulu, dalam kaki dia tak. Dalam beberapa hari seminggu itu, dia boleh hafal lah kitab muwatta'. Semua so, depan dia tulis balik ya. Tulis balik dalam tangan ni. Imam Malik Mekah dia sebut satu-satu semua apa yang dia telah hafal. Dan itu tak tak lagi efek. No? Yang mana kita di dalam dalam efek pun ada. No? Kita boleh pun macam-macam kita dalam. So kalau ada yang lalu tu ada satu yang banyak apa? Dan efek no? Kita tu bukan dengan kita hati saja. Al-Quran dalam tu, fekoh dalam tu, dia saja. Tidak semua. Tapi sebab kita tak mampu dengan tak tahu nama ini. Untuk hati kita ni ada something. Ada betul yang kita niatkan sesuatu. Kita nak kata kita ni hebat. Oh, dia ada hebat, dapat apa? Dia ingat semua dapat dia ingat. Ulama' mana dia ingat? Semua ulama' dia ingat. Haa, satu malam juga macam tu. Dia belajar untuk orang nak kata dia ni hebat. Dia belajar untuk kata dia dapat pangkat. Nak dapat pangkat, nak dapat sesuatu hamba muslim ni, maka Allah Ta'ala akan blok. Allah Ta'ala akan tekat apa ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kepada ulama-ulama yang terdahulu. Sebab ni kita ni juga ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ikhlas dalam beriman imam dahulu yang bukanlah orang yang kaya pun. Maka kaya itu bukan selesa itu bukanlah syarat untuk kita ni bukan kita. No? Dan ini ni kena antara awal ini baru kita ini belajar di atas selesa. So, kena ada kursi yang empuk, ilah yang empuk, pasal yang empuk, mana apa ya? No? Dan waktu sekolah dan itu, mana apa ya? Kalau kita kita kalau nak menjadi ada orang khusus menjadi agama. Kalau menjadi agama itu kita susah. Kalau susah kita apa nak kena hafal, nak kena semuanya, nak kena semuanya. Nak kena hafal, nak kena kaji, kena bincang, kena kena berpulsan kalau ada kawan-kawannya. Maka belajar agama itu sementara yang susah, pasal lebih susah kita hampir sendiri. Tetapi kalau bukan yang susah kita belajar, dan kita hari pun susah juga. Ketika belajar tak agama, susah nak faham tak agama kita susah hari ini pun kita belajar yang mudah. Tetapi kalau benda yang susah ini kita niat kerana sesuatu nak dapat benda yang bersifat sementara, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Tetapi kita akan mendapat apa ni balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata kemudian urusannya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang itu dimaafkan atau disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka minta kalau kita tunjuk ilmu kerana seseorang, kerana sesuatu yang selain daripada Allah, maka terserahlah kepada Allah Ta'ala sama ada dia nak balas kepada yang baik ataupun dia nak disiksa. Tetapi kalau dia mendapat tauhid, maka dia imam Allah tadi. Kalau dia mendapat tauhid sebelum matinya, lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya dan sempat pula membuat kebetulan terhadap apa yang tercedera dan tersuai, maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Kata Imam Al-Ghazali, kita juga seorang pertama kita niat ikhlas ni bukuk. No? Sedang dari kita sedang 50 minit. Bukuk 50 minit tu 50 selat. Mungkin dia selat yang menit saja. No? 40 lagi instruction dia selat yang cukup kembali 50 minit. Aku tak tadi ni tak apa. No, kita pasal ilmu pun kena lalu ada 50 minit. No? Tak apa, dia tidak bersemuji mampu yang kembali. Cuma itu ni pun tak apa. Lalu kalau kita ambil semua apa cuman. Semua dia terjumpa. No? Kita dulu yang tadi tak bukan dia lima puluh pagi. Saya lah tak lupa dia kena jangka orang pergi bicara susah dan lupa. Dan lupa dia sebagainya. Yang lagi mana terkau ni lupa. No? No closing ni. Saya pun je lah. Lagi ni kadang-kadang. Jadi kita dulu yang tak buat kita tu susah. Kita nak ikhlas tu. Orang hakim kita tu banyak. benda-benda yang disibukkan bukan apa-apa lagi. Mata kita tengok benda juga. Nantinya kita mesti banyak benda-benda juga. Hati kita sentiasa fikir kita punya. Nak kemewahan, nak kepada kekayaan, nak kepada kesejahteraan. Di hati kita ini susah nak khusyuk. Maka mungkin kita terbalik nak kepada sesuatu. Namun di sana Allah tetap bagi peluang kepada kita. Kalau kita bertaubat sebelum sebelum kita bagi, insya Allah ilmu yang kita pelajari kita amalkan dan akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang bertaubat disebut oleh Imam Al-Imam Al-Ghazali, kamu seperti orang yang tidak berdosa kata. Kemudian yang ketiga dari Imam Al-Ghazali, dan yang ketiga golongan yang ketiga golongan yang berilmu ini ialah orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan hamba Allah. Ada juga untuk kekayaan kerja tandai. Orang yang tak tahu, dia juga tak dapat. Syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan hamba Allah dan mengubah-ubah dengan kerusakan dan berbangga-bangga dengan ramai penduduknya. Ia menggunakan ilmu yang menuntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaruh keuntungan dunia. Walaupun demikian, ia masih berpengalaman dengan tandaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia masih lagi pada al-Zahim yang menemukan para ulama. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpandangan seperti pandangan ulama, padahal zahir dan batin yang penuh dengan tamak dan harobah dan menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang orang yang berkata zahir dan bertipu dengan elok syaitan dan sangat sikit harapan untuk dia membawa kepada Allah kerana dia telah menerima bahawa dirinya termasuk di dalam golongan yang orang yang baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan golongan yang ketiga. Golongan yang pertama ini tidak kata dua waktu salah, dan golongan yang kedua ini tidak walaupun dia niat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia niat untuk mendapatkan sesuatu, dia niat untuk mendapatkan dunia hampuan dalam dunia ini walaupun begitu dia masih sedar. Dan yang kedua ini disebut sebagai istidraj. Yang disebut sebagai istidraj, yang Allah bagi nikmat yang begitu banyak kepada dia sudah dirupa. Yang nikmat banyak itu miskin. Yang miskin ini Allah akan masjid dan dah saya dalam hukum miskin dirupa. Tak apa dia kisah. Sebab itu iman dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Rasulullah Sallallahu menyebutkan dia pesan kepada seorang sahabat, dia kata apa sedekah yang paling afdal? Sedekah paling afdal ya, sedekah yang paling afdal ialah sedekah ketika mana kamu sedang kaya dan ketika mana kamu sedang dalam keadaan kita. Seorang juga itu yang paling afdal. Kalau bila kita senang, kita lupa orang. Kalau bila kita senang, bila kita kaya, kita lupa. Kita sibuk di dunia sana, di dunia sini, di dunia cikap, di dunia no, di dunia sport nak. Banyak-banyak bisnes ni. Tak puas nak bisnes ni. Kenapa tak apa? Abdul Rahman bin Auf pun bisnes ni juga. Nak Abu Bakar pun bisnes ni juga. Abu Bakar, dia harus di dekat semua kata. Dia tak bisa berpaksa semua kata. Dia orang bisnes ni. Dia cuma ni. Nak di dekat. Semua kata. Rasulullah saya kena apa yang saya tunjukkan. Aku tinggal yang beranak lah. Aku ni keluarga aku. Aku akan Rasul. Tiga orang sibuk ini, tiga orang sibuk ini, tiga orang sibuk empat, lima orang bukan lima lagi, tapi empat. Lima lagi makhluk dari empat. Makhluk dari yang kita sebut apa? Kita menyibukkan diri kita sehingga kita tak sempat dapat kita. tapi nggak parah. Saya rasa jadi pertanyaan yang ditanggung dia takut saya tadi pertanyaan ini saya dipanggil yang mana nanti. Dia tetap kok sudah sudah karena menjualan tak hubungannya sebuah itu. Dan kalau saya pusat dia apa itu lah menjelaskan orang yang lintas. Sebab kok zaman ini maklum. Zaman fikrah kita takut sudah kita juga pernah fikrah. Nak kami yang katakan Allah SWT nak mesti telefon 20 orang. No. Akan soal itu akan takut telefon orang. Tempat kesimpulan lupa sebab itu kalau Rasulullah pun kalau kita intikam ketika orang kita waktu senang maka itulah yang paling afdal. Kita rindah kita tentang kita dan kita lah. Kita nak jadi haktawan. So, kita jadi orang yang paling berhati. Kita akan rasa susah nak tegak. Susah nak bagi orang kata sumbangan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab kita harus kaya. Kalau kita intikam orang berdiri sendiri, intikam dan lupa orang susah ada dan kita lupa kita tetap tidak nak kaya bila nak kumpul duit tak boleh kumpul duit nak jadi maksudnya itu yang dimaksudkan bila kita tetap ketika mana kita senang kita ada duit dan kita tetap itu lah yang tetap paling akhbar sekali maka kalau lah ulama ulama yang kita nak menawarkan itu kaya dia boleh buat usaha tak dia boleh kau kaya dia boleh kau. Tapi kadang-kadang kita secara faham lah. Maksudnya ustaz ni, kita ikhlas lah no. Tak banyak-banyak duit, kita bom, ikhlas. Ikhlas bila kita anak. Kalau ustaz tu bukan nampak. Nanti ada sini juga lho, bukan tak umpul. No, kalau ustaz tak umpul, tak bom. Apa yang pada tak? No, kadang-kadang tu api tu. Ini ada lah tu lah. Tengok kita bincang dengan kawasan yang jadi ada. Ada apa hubungan dengan ni lah, serikat-serikat ni. Jemput habis ni boleh bagi Allah 5,000, 10,000 habis. Tapi buat komen mereka, konek dalam orang ni 50 juga. No, bagi rupa dia juga tak ada lagi. Kalau bagi ustaz dengan kau ni, bolehlah bagi 5,000, no, bagi 1,000 tentu juga. Kalau bukan ustaz ni tak bagi, dia iman, dia tak pernah sebut. Tapi habis iman tak buat, aku yang boleh sekali dunia tak. Lepas ustaz ni melekat, tak boleh makan. Dia kalau masuk, ustaz datang ni tak boleh makan. Jual-jual ni kena berjalan juga. Lepas mereka dua orang berjalan kaki juga. Tapi dia jumpa untuk sendirian, dia akan berjalan makan. Dia tu. Aku dah lepas tu. Tapi kita kena faham. Dia nak ikhlas pun, kita tak boleh ikhlas. Nak bagi kakak pun dah tahu. Tapi kamu ikhlas, tak ikhlas pun pandai. Pula kena tak ada apa. Tapi dia nampak dengan ajar dan nampak kamu nak belanjakan kepada dunia, restro ni beri macam-macam. Kalau orang tahu bukan sikit, dia juga sikit. Kamu tak fikir tau tu. Sebab kita berkira dalam bab agama, tapi kita tak berkira dalam bab nak dengan lain kita, kita hilang terus agama kita. Jadi kita sudah bandingkan, kan? Kita sudah pantai tadi sungguh dalam masalah ini. Ini pun ni, bukan ulama yang cari duit tu. Bukanlah 100% total. Dia adalah orang yang salah. Siapa ada orang pernah tanya Ustaz Zahmi ni? Dia kata, ada Ustaz punya iman letak 1,000 orang ni. Mahal yang dia nak kata. Dia kata, kita tahu semua benda dia. Mungkin dia minta 1,000 tempat orang kaya. No, tempat orang kaya dia minta 1,000 tak ada. Dia pergi tempat orang kaya, dia tak minta kaya. Dia tahu dia siapa. Orang kaya bagi support dia. So, dia bagi orang miskin. Kemungkinan tetap. Kita tahu semua benda tu. Nampak? Itu dia nampak tak? Saya nampak tahu benda lah kan? Jadi itu yang kita kena fikir. Maksudnya, bukanlah dia mencari kekayaan, tetapi dalam tubuh dia mencari kekayaan dan untuk kemewahan dia dan untuk dia ini membutuhkan kesempatan dan itu yang dia ada untuk menawarkan kekayaan maka di sana bahawa penyelak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Asaf Ya Tuhan Nabi Ta'amanu kamu hanya pandai cakap saja tapi kamu tak buat dan disebut juga ulama-ulama tadi kerana mereka yang hanya mencari nikmat kesihatan saja, maka ulama-ulama kesihatan dia tidak akan masuk di dalam berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah ini sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Dalam surah Al-Qaf ayat yang kedua. Itu nak menyatakan bahawa kita ni orang beriman yang ada ilmu, kita pandai cakap. Ustaz pandai cakap. No, dia pandai buat nawak, dia pandai cakap, dia pandai nasihat. Tapi dia lebih teruk daripada orang yang dengar. Contoh, contoh lah kisah. So, ni kisah nama orang lah. Kisah keberkatan, apa ni, kalimah, apa ni, kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, itu mula kisah. Kerana ada kisah baca Bismillahirrahmanirrahim ni, kita ni mungkin apa saja ni ikut kandang kita. Bismillah Rahman itu adalah keberkatan. Jalan dan nak berbunyi sabar, berbunyi sebab kita yakin dengan Bismillah Rahman itu. Itu berbunyi tak-tak. Kumpah, kumpah, kumpah. Anak murid aman. Anak murid Bismillah Rahman itu pun jalan dan nak. Kumpulnya Bismillah Rahman itu ni terlak. Sebab apa? Dia cakap, dia tak yakin dengan dunia. Sebab tapi orang yang tenang tu, bahkan lebih mendapat manfaat walaupun dia tak nampak alim, tak pandai cakap, tapi keyakinan itu lebih daripada orang yang tenang. Contoh, kita datang, Ustaz datang, kita selawatlah banyak-banyak rezeki itu, insyaAllah main. Kalau rezeki itu ada, rezeki itu ada. Selawat, banyak-banyakkan istirahat, banyak-banyakkan baca Al-Quran, insyaAllah rezeki itu ada di sisi Allah Ta'ala. Kalau boleh semua tak selawat ini, yakin dengan kuat yang disebutkan oleh Tuhan. Dia hanya pandai ini. Pandai cakap, tapi dia tak mampu nak amal. Kadang-kadang kita itu pandai juga kasihan anak kita. Tak apa, tak tak lah. Dapat sana, dapat semua ini. No, no, dapat sana. No, pandai lah. Ucapkan, tak apa, anak lah. Kita tak apa, tak apa, usaha ni. Tak apa, rezeki itu ada di mana-mana, tak apa. Dengan tengok anak kita tak dapat bonus. Kita dah lupa lah. Ish tak dapat bonus tu ni. Macam mana? Anak nak dikasih sabak lah. Bisa dia lagi mana orang. Kita cakap anak kita kita tak ikut ni lah pun kan. Apa yang kita cakap. Sebab tu dia sebut. Ya Allah yang menjadi unang anu. Ima tahu unang badan sahfal. Wahai orang beriman. Kamu banyak pandai cakap. Tapi kamu tak beramal dengan apa yang kamu cakap lah. Kalau kita berpegang sungguh dengan Al-Quran, kalau kita berpegang sungguh dengan Al-Quran, kita meyakini sungguh dengan Al-Quran, maka segala masalah di dunia itu menjadikan dengan kita hanya memahami Al-Quran dan kita faham agama kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda أنا من غير الدجال أقوم عليكم من الدجال فقيل ما هو يا رسول الله فقال علماء السوء فقيل فقيل سلعين ما جاء لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا لك فقرة yang tanya aku bintang, penting itu dajjal. Maksud kata, dajjal itu tak sokong tak. Tapi Rasulullah lebih takut lebih bintang daripada selain dajjal. Maksud tak ada lebih buruk dajjal. Dan dia suka bantuan aku, orang dajjal. Maksudnya, yang itu untuk orang dajjal itu. Dajjal, orang awal. Maksudnya, lebih teruk daripada dajjal itu. Lalu orang yang bertanya, lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW jiwa alihi wa sahbihi wa sallam, apakah itu wahai Rasulullah? Dan apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW jiwa alihi wa sahbihi wa sallam menjawab mereka ialah ulama su, yakni ulama yang jahat. Dan ulama su, ulama semua, selam semua. Maksud kata ulama yang menyembunyikan perkara dan kebenaran. Ha, kita ni, contoh sekali tanya lah, orang yang tahu agama, kemudian tidak mengerti, walaupun kita tu tahu. Walaupun kita tu orang yang tak senang, tak senang dengar dengan apa yang kita ucapkan. Tapi benar pun, benar tak lah. Kita kena cerita kata benda ni tak boleh buatkan. Benda ni halal, benda ni ribok, kita tak jatuh, kita nak kenakan. Kita Kalau kita nak untung, kip saja. No, kita nak untung, kip saja. Nanti upahlah, kata-kata nanti kopi ke apa. Kadang-kadang kita itu nampak yang besar-besar. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan tahu. Tentu macam yang kita tahu kita mungkin. Asyik mengetahui insya'Allah. Dia ulama' yang salah, ulama' yang tidak. Dia tegur, apa presiden itu posisi bahawa. Bahawa presiden yang lalu. Presiden yang paling masing dahulu yang ini Hizbul Wathani. Parti ini kan, parti kerajaan sekarang. Hizbul Wathani dahulu. Dia tegur. Apa ini Asyik mengetahui insya'Allah. Dia tegur tahu posisi bahawa. Dia kata, wahai bahawa, berlaku akhirlah kamu kepada kepada rakyat nanti. Lalu, dahulu kata-kata aku ambil kepada rakyat kami. Dengan biar kami rakyat kami keuyong, dengan biar kami mereka tak ada pendidikan. Semua dahulu ini kita berjalan kami besar. Ada lah ulama yang ada anak sedap itu kita mungkin. Lalu, kita jumpa Sultan menawarkan kamu dan yang nak ceri. Kami sebut ceri. Tapi, aku nak jumpa takut. Lalu, saya takut gaji saya potong. Lalu, tak dapat duit lah. Gaji bulan-bulan. Dan setelah kita buka kita rasmi, takut juga apa kita cakap tentang benda yang penting. Tapi saya mengetahui seorang dia ada, orang kata sibuk dia, bukan sibuk dia ada rizab keindahan ini. Ada keberanian yang sendiri, sebab apa dia ini tegur, berdekat dengan tegurat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh cakap, sebab dia yakin bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Dia pun bukannya dapat duit itu daripada muslim warak, tapi dapat duit ataupun dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata dia kita tahu kepada sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala muslim warak. Tegak muslim warak, muslim warak, tengah tak ada apa. Tegak darah-darah dia tu pun, karena orang muslim nama dia ada pergi bunuh, boleh pergi penjara. Tapi apa ni saya pun tahu insya'Allah tegak dia, tak boleh kita muslim, tak ada apa. Tak kata apa. Sebab apa? Sebab dia tegur berganti. Jadi kita pun tegur berganti. Kalau anak kita, kita paling mekel lah anak kita. Anak kita dah besar dah. Dah ada berjaya dia di sini. Tengok-tengok tak takkan di luar. Tengok-tengok, dia. Kerana menikah ni, Masya Allah. Dengan joget, pancang rasa, apa semua. Kita ni Allah pasal baik. Dia elak penuh tengah-tengah ni. Duk sebenarnya ni cuma berbubuk tak apa lah, dia buat apa, muda-muda suka lah, nak sebab macam mana. Tak apa lah dia semua. Termasuk juga di kalangan mereka yang mengaji dan tahu ada Tuhan Allah tapi tak tegur. Maka tergulung juga dalam bulan ini. Di mata aku, ulama ala tafa'lu dan aku hanya pandai cakap lah. Oh, anak orang ni semua nampak tak apa. Anak sendiri tak nampak lah. Ini masalah besar lah. Dalam musim dulu, macam-macam. Tak ingin fungsi untuk fungsi untuk bertanding kita nak bertanding untuk dinas bayar betul itu kita sudah jatuh fungsi. Anak kita paling banyak kita tak nanti semua kita kita tak nanti orang yang jauh hubungan daripada kita kedua anak kita. Anak kita akan nak pendek ke pasal kita ada tahu apa tak tahu kita pun tak puas lah. Kita tak tahu ajak pun persetujuan dan dia tak puas lah. Anak sendiri tak puas untuk buat habis. No? Tersambut kita, pergi silap, pokok bunga, duduk petang-petang, tak tahu siapa, duduk belanjut, belanjut rumah, tak tahu nak apa, pergi pulang. Lepas, duduk pokok bunga, tak pasal dulu. Tak apa ni nak kata apa. Takut ni kata, masuk ke dalam pokok pula, tak boleh duduk sini. Tak pasal nak masuk kata, ya, betul aku impak lah. Ya, kata, bawa kat tak ni, no, kelemah tak pasal dulu, apa, mampuk air dulu, boleh, bawa kat dulu, masuk kat impak. Benda kita nak pergi ke kanan kita, macam mana kita nak tegur. Orang yang sini supaya tembak kita yang baik. Ya, tapi pun ada yang berjalan lah. Contoh, ayah-ayah muslim saya, saya kisah mungkin tak lah. Ya, tak ada lah. Kita nak terus kumpul-kumpul. Nak jalan kita. Dah berkata kalau kita beramal, tak ada yang kumpul. Dan waktu itu saya kata, ish, tak boleh tandap ni. Dan apa, anak-anak ni kenal, saya tuan ni kenal. Anak-anak tak kenal ni. No, ah, jangan ni. Adik impak kita, walaupun dia tu ada pendidikan dia, adik kita yang tak tahu nama. Dan kita salam kepada Allah. Kita ni kenal kami. Kata orang tu tak dan orang akan respect dia. No, orang akan respect kita dengan sebab kita ni mungkin si. Dengan orang-orang saya pun, saya tu alat. Dia ada dia nama. Saya tu alam. Dalam bangunan mesin balik, saya tu alam. Saya tu alam. Semua bukan. Tak ada Allah. Tidak. Baik pun tak Allah. Kita berkata di Allah. Beri dia baca dah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. tidak ada nama, tidak tentu suasana. Lepas itu bakar ayam dalam semua, bulan-bulan berkisahnya tak tentu. Sampai lepas kita nanti reka, semua. Sebab apa? Jaga. Kita jaga kunci kita dan dia buat sama kaki. Itu tak cukup dalam bulan-bulan. Maksudnya kita itu dengan tegur juga. Dan kita lagi tentulah kepada mereka, kandalah benda itu berlaku depan kita. Sebab itu tanggungjawab kita juga. Sebab kita, anak kita lebih-lebih lagi tanggungjawab kita. Isteri kita lebih-lebih lagi tanggungjawab untuk kita nak selanjutnya. Baik, kemudian yang dipatutkan oleh ulama semua juga ialah dia menyembunyikan dan tak berhati tak tegur sebab dia ada kepentingan. Kalau ulama ada tidak bukti contohnya Allah SWT. Kalau nak dia tak nyatakan dan kebenaran, dia tak diberi satu tanggungjawab mesti dia buka. Hebat. Sebab tu lah Imam Ahmad dan Hanbal, dia tak nak berjual kerjaan. Kita mahu berjual kerjaan, dia tak berjual kerjaan. Sebab Imam Ahmad dan Hanbal, dia tak mahu berjual kerjaan. Dia takut sebab ada ikan dia kerjaan, menyebabkan dia membersihkan dia nak sebuah kerjaan. No? Maka dia aku tak mau, aku haramkan dia untuk berkejuan dengan mana-mana pun sebab apa aku inilah sebab dia senang. Kalau tak tahu, tak tahu. Kalau khalifah apa? Sebab kata dia, khalifah lah. Khalifah tak, tapi khalifah pun ada khalifah kan? Yang mana? Besok tentang macam Yusuf As-Sawafi. Tak Yusuf As-Sawafi ni, dia khalifah tak. Tapi bapak apa di kalangan para tadi ni, dia bunuh. Tak, dia bunuh. Dia ada banyak dia bunuh. Dan ini yang akhir dia buruk tadi. Dan ini yang buat anak buat kepada sahabat. Bagi Allah Ta'ala anhu ta'ala. Dia buruk tadi itu. Sebetulnya dia buruk tadi itu kata mengucapkan itu. Kata kita istighfar kepada Allah. Kamu bunuh bukan cara-cara orang. Bunuh ulama, bunuh kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan membalas dengan balasan itu. Maka walaupun begitu jadi ancaman boleh. Tapi ini tadi tetap dihubung ke Yusuf Al-Sawafi, dia ingin letak lagi dalam saya. Banyak orang pahala. Banyak orang pahala. Kedua pun tak pun. Maka pada pun tak. Dia yang meletak tadi dalam Al-Quran. Kalau ada pun yang kemungkinan besar kita ni takkan tahu baca Al-Quran tanpa tadi. Dia tak tadi. Dia suruh awak dan ulama. Ada yang ulama. Dia tak tahu dia suruh kamu ulama. Sebab kita lakukan tadi, dia tak tahu pun, oh, tapi dia semua buat. Awak buat, buat, dia pun. Tapi nanti yang namakan. So, sama juga macam tadi, orang besar. Dia yang awakkan. Maka dia tu ada besar. Tapi dia banyak berburuk para ulama bagi Allah SWT. Dan dia juga lah Yusuf As-Sawafi yang menggantikan, mempertandingkan Ka'bah kepada Ka'bah Ka'bah yang hadat. Dan kita ni nanti Ka'bah, kita akan turun. Itu Ka'bah. Kan kita masuk dalam Masjidil Haram, kita akan turun tangga. Turun tangga dan pergi ke Masjidil Haram. Tapi itu masalah ini. Kerana zaman yang asal dan zaman yang kedua, Nabi yang paling ulama, dia ubah. Kita mengakurkan apa dengan kita mendaki. Tangga ni kita bawa. Kita naik, bawa nampak apa. Kalau sampai yang pernah dia buka, Yesus Al-Sahabi yang dia renovate naik. Sampai enam besarkan dia punya jasa dia mengembalikan kepada atas, datang daripada atas ke bawah. Dan kita dengan Nabi Tawaf, kita akan turun tegur. Kalau dulu ya, sebelum zaman Yusuf As-Sawafi, dia pada bawah, naik ke atas. Nak menyesalkan bawah ke atas kepada kepada Ka'bah. Dulu, tapi dia yang kuat. Yusuf pun dia dengan orang dekat. Tapi dia bunuh para ulama banyak. Maka tadi itu tegur, tak tegur. Dia bunuh pula sampai dalam satu tahap. Datang suara yang berisi selama 2 minggu. Bunuh ulama, bunuh ulama, nanti mana pun tak tahu, tak boleh buat apa lah. Sampai dia mati dalam keadaan yang berisi ini. Khalifah tak? Tak khalifah tak? Tak maka khalifah hukum dan semuanya berbaik. Tapi dia tetap menjalankan hukum tak. Tapi dia ragu dia sikit. Mereka ragu dia sikit tahu itu. Tapi kalau tak ada jalan pun tak tahu, bagi nama tak tahu. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita kena tegur tu Imam Ahmad Imam Hanbal. Dia tegur. Dia tegur sebab aku tak tahu nanti mana-mana hadiah pun. Orang tak hadiah ke depan rumah dia ke apa semua. Dia tak tahu. Maka sebab dia nak tegur dan dia tak tahu orang tak sebagai makan budi kepada apa yang buat ke kita ini. Tetapi berbeza dengan Imam Ali. Rabbi Allah Ta'ala aku oleh Allah. Dia berbicara keadaan. Dia ulama keadaan. Tapi keadaan tu bawah. Sama. Tapi Imam Ali. kembali ke masa Allah sebenarnya waktu empat. Kalau ada orang nak minta hati setiap jam, dia masuk dalam rumah dan bilik dia, dia buka pakai baju cantik-cantik, pakai minyak wangi yang paling mahal, jadi duduk tempat yang paling kesejar Islam, dan nak minta pun di MW. Hebat! Nak minta mandi. Hebat! Orang kaya, lepas dia ulama kerajaan, tapi kerajaan duduk di bawah. Sebab apa masa berhasil tu? Ketua Khalifah berhasil, Khalifah tak kata Alhamdulillah, dia kata Alhamdulillah. Lalu dia kata Alhamdulillah. Kemudian sudah baik ya, saya beri mati Khalifah tu balik buka kepada semua ini. Kedangan dia sebut, kedangan dia dulu. Kedangan dia sebut tak apa, dalam dia sebut dengan hati ni. Dia boleh kata apa. Kemudian itu ya, itu sekali lagi Khalifah bangkit. Dia kata Alhamdulillah. Dia pun kata, kami nak aku puncak dengan agama ataupun aku tak menjawab dengan agama. Alhamdulillah tu adalah doa yang dibalaskan oleh kita mendengar Alhamdulillah. Dalam masalah kecil tu lah, kecil je. Dalam masalah masjid. Dalam masalah masjid. Dia kata, kalau nak hukum dengan Allah Ta'ala ataupun nak hukum manusia. Tidak, bagi Allah tak ada apa. Nak hukum dengan Allah, dia Alhamdulillah. Bukan buat yang itu yang metabol dan pelan, tak kata apa, tak faham dia apa. Itu kalau orang yang nak menjelaskan, menjelaskan dia tak makan kunci. Dia boleh bentukkan itu dan dihujungkan dengan itu. Bahaya Tuhan semua. Jadi, kalau kita sebagai ulama yang su, maka dia itu lebih tahu daripada belajar. Dan itu untuk orang, bila mana fatwa boleh diubah-ubah untuk keadaan dan untuk bentuk kepada kita. Tahu semua kita. Benda itu pun lama boleh. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulai itu lagi. Dan selain itu tujuan yang terbesar untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama suh ini walaupun kita yang pandai mengadilkan orang lain daripada kita semua, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih pertekan daripada percakapan. Sebab apa kita kata ulama suh ini lebih tahu daripada Dajjal? Dajjal kita tahu aku ini lebih. Kalau aku ni datang untuk nak menyesatkan orang di atas muka bumi. Tapi kalau aku nak buat, dia akan berkata tentang batu ni. Nak orang yang berkata, dia kata dia kata. Dia kata dia buah ke aku. Pakai ni masa apa? Bukan besar dia punya. Dia punya dengan tak yang sahabat kata hebat, sungguh tak. Pertopahan kan? Tapi orang tak nampak sebenarnya dia tujuan apa datang untuk menyampaikan dengan Tuhan atau nak menyesatkan orang, nak bagi sambutkan orang ini. Dengan fatwa-fatwa yang selesai. Dengan kalangan yang selesai, dia menyebabkan orang awal. Jadi makin sabut, makin penuh dengan agama muslim. Kemudian, berkata namun amal dan perbuatan mereka mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama, ulama maksud daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirasakan oleh ulama maksud ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibalikkan oleh lidah mereka. Orang yang jadi sebenarnya belum berani menyimpulkan dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama maksud ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat, maka inilah yang sangat diimbangkan oleh Nabi SAW. Oh, tak buat kita sambung ini, tak nampak benda panjang kerana baik. Kita sambung tanda jad. Hari itu matahari, kita dia akan datang. InsyaAllah, perbezaan antara ulama maksud ini dengan Dajjal, bahkan Rasulullah kata Dajjal itu dah terorang. Tapi dalam maksud ini lebih teruk kepada dengan jadat. Berakhir warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tanya soalan. Tanya apa-apa. Kita pun nak kursi juga. Kita menyebutkan dalam ada bunyi tanam. Kalau boleh dikenal ini lah. No, kalau cantiknya ada tadi dengan kita. Maksudnya boleh kita menghayati yang lebih baik lagi. So, dengan apa yang saya sebutkan. Sebab so, walaupun kita ni, kita nak bagi dia mereka. lakukan kita atau mungkin kita ada orang yang jadi ini adalah keterangan hati kita. Kita tak tahu kita tak tapi akhlak kita tak tahu tetap bersifat sebagai orang yang jahil dalam Islam. Dan kata Tuhan kepada Adamnya, takut amaluka kajahil, wa'ilmuka kajahil. Dan jadi dalam amalan kamu seperti mana cukup. Dan ilmu kamu seperti mana? Dalam. Ilmu yang kita apa? Tapi amal banyak. Ini ilmu banyak, tapi amal cukup. Dan kalau kita nak buat cucuk, Jom. Nah ini itu macam garam pun tidak ada masalah. Sebab apa? Ini untuk hanya nak mencembangkan amal kita dan mencurkan amal kita. Ini kena ilmu sikit pun tak boleh dapat. Kalau kita ada sikit pun tak boleh mesti kita tak boleh nak mendapat ilmu yang sedikit itu. Untuk kita mendapat ataupun nak beramal di kemudian kami insyaAllah. Kata kemudian kita maaf ya kata kemudian. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.